السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Tidak habis zat barang yang diwakafkan itu dengan pemanfaatannya. Ini telah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan pada persyaratan kedua. Takra Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an yakuna 'ala birrin kal masajid wal qanatiri wal masakini wal aqaribi min muslim wal aqaribi min muslimin wa dhimmiyyin ghayra harbiyyin wa kanisatin wa naskh tawrati wal injili wa kutubi zandaqatin وكتب الزندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. Kemudian syarat berikutnya disebutkan dalam muallif. والوقف على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر لا قبوله ولا إخراجه عن يده. نعم. Kemudian disyaratkan berikutnya ayakuna ala birrin, yaitu wakaf dalam kebaikan. Kal masajid, seperti wakaf untuk masjid. Wal qanatiri, dan jembatan. Wal masakin, dan kemaslahatan untuk kaum miskin. Wal aqarib, dan kerabat, dan untuk kerabat baik dari kalangan kaum muslimin maupun kafir zimmi. Ghairu harbiyin, bukan untuk orang kafir harbi. Wa kanisatin, dan tempat ibadah orang Nasrani. Wa naskhit taurati, tidak juga untuk mencetak Taurat. Wal injil, dan injil. Wa kutubi zandaqatin, dan buku-buku zindiq. Wa kadal wasiyatu, demikian juga disyaratkan untuk wasiat. Wal waqfu ala nafsihi, dan wakaf untuk dirinya. Wa yushtaratu fi ghairil masjidi wa nahwihi, dan disyaratkan untuk selain masjid dan yang semisalnya. Ayyakuna ala muayyanin yamlik, disyaratkan wakaf atas muayyan, yaitu orang tertentu yang dimiliki. La malakin, bukan untuk malaikat. Wa hayawanin, atau hewan. Wa hamlin, atau janin yang ada di dalam kandungan. Wa qabrin, dan untuk pekuburan. La qabuluhu, tidak disyaratkan untuk qabulnya. Wa la ikhrajuhu an yadihi, dan tidak pula dikeluarkan secara langsung dari tangan pemiliknya. Demam. Naam, Ustaz. Persyaratan selanjutnya dijelaskan oleh muallif di sini, ayyakuna ala birrin, bahwa wakaf ditujukan untuk kebaikan. Bir itu adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka wakaf bisa jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi untuk menjauhkan diri dari Allah, seperti dia wakaf untuk suatu perbuatan dosa. Ini tentu hukumnya haram. Kalau dia mengatakan, ini gedung ini kok saya wakafkan untuk teater musik, untuk musik, untuk show musik, ini batal wakafnya, karena dia untuk dosa. Ya. Di sini muallif menjelaskan ada birrin untuk kebajikan, dekatkan diri kepada Allah. Ini kalau wakaf untuk jihah ammah, untuk suatu hal yang bersifat umum, yang akan dimanfaatkan untuk orang banyak. Tapi bila untuk orang tertentu, ya, tidak disyaratkan jihabir, tapi juga tidak boleh untuk maksiat. Tetapi yang untuk yang mubah boleh. Kalau bir tadi untuk kebaikan, kalau maksiat untuk dosa. Kalau untuk yang mubah, untuk individu boleh. Kalau dia mengatakan mobil ini aku wakafkan untuk si fulan, ya, dan fulan ini umpamanya dia bukan orang yang muslim, zimmi umpamanya, zimmi itu orang non muslim, kafir, ahli kitab, ya, tapi dia tidak memerangi kaum muslimin, ya, hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Allah mengatakan boleh berbuat baik kepada mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kan wakaf adalah suatu kebajikan, tanda berbuat baik. Allah mengatakan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Maka boleh berbuat baik kepada mereka dan termasuk boleh berwakaf kepada mereka juga. Ya. Mu'alif mencontohkan yang untuk kebajikan adalah yang sifatnya jihah ammah untuk suatu institusi umpamanya, bukan untuk individu, itu harus untuk kebajikan. Seperti dia, untuk yang mubah tidak boleh. Yang mubah umpamanya tanah ini aku wakafkan untuk lapangan bola, tidak boleh. Karena ini mubah, ya, bukan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau dia mengatakan tanah ini aku wakafkan untuk umpamanya dia mengatakan untuk dirikan di atasnya sekolah Islam yang mengajarkan kitab Allah dan sunnah nabinya dan termasuk fasilitas-fasilitas mendukungnya, fasilitas olahraga agar santri-santrinya juga sehat, ya, dalam menuntut ilmu tadi. Maka walaupun di sana tadi ada lapangan bola, tetapi ini lapangan bola untuk kebaikan kesehatan para penuntut ilmu, maka ini hukumnya adalah bagian dari bir kebajikan. Ya. Mu'alif di sini menjelaskan apa institusi yang bir tadi, kebajikan tadi, kal masajidi, seperti untuk masjid. Wal qanatir, dan untuk jembatan. Jembatan qanatir itu jembatan yang ada di atas air, menghubungkan antara satu daerah ke daerah lain karena dihalangi oleh sungai. Ya, dia bangun jembatan. Mungkin ada yang mengatakan jembatan kan akan lewat juga orang muslim, non muslim, orang baik, orang jahat di atasnya. Iya, betul. Tapi tujuan saya tentu bukan untuk orang yang jahat, bukan untuk para orang-orang yang durhaka kepada Allah. Tapi kalau mereka lewat di atasnya, tidak mungkin juga menghalanginya. Tapi Allah Azza wa Jal mengetahui dan akan membalasnya dengan kebaikan yang setimpal. Wal masakin, dan para fakir miskin, ini dinamakan jihah amma, artinya sekelompok atau institusi. Ya, tapi kalau dia mengatakan saya wakafkan rumah ini untuk si fulan dan beliau adalah fakir miskin, ya, ini bukan jihah amma, ini namanya muayyan, individu yang sudah tertentu. Tapi kalau jihah amma, itu dia mengatakan untuk fakir miskin. Wal aqaribi, dan begitu juga, dan kepada fakir miskin memberikan kebajikan, tentu ini adalah bagian dari bir atau kebajikan. Wal aqarib, dan kerabat. Kerabat, oh, yaitu orang-orang yang hubungannya dengan Anda sampai ke kakek yang keempat. Ketika Allah mengatakan wa'anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu Muhammad yang kerabat-kerabatmu, maka Rasulullah memanggil Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, kakek beliau yang keempat. Ya, anda, bapak anda yang pertama, bapak dari bapak anda, kakek anda yang kedua, kakek dari bapak anda yang ketiga, kakek dari kakek anda berarti yang keempat. Ya, semuanya itu anak-anaknya, ya, cucu-cucunya masih kerabat-kerabat anda. Ya, boleh memberikan kepada mereka, dan ini sifatnya tentu tidak tertentu. Anda tidak mengatakan kepada si fulan, kerabat saya. Kerabat itu jumlahnya banyak, bisa puluhan, bisa ratusan. Min muslimin wa dhimmiyin, baik mereka orang muslim atau dhimmi. Dhimmi adalah orang kafir, non muslim, yang hidup berdampingan ahli kitab, yang hidup berdampingan dengan muslim, dan mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ghaira harbiyin, tapi tidak boleh memberi wakaf kepada harbi. Harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, memerangi kaum muslimin, maka ini kafir harbi. Dan kafir harbi, kalau mereka memerangi, tentu menjadi hak bagi kaum muslimin untuk membunuhnya. Karena dia berusaha membunuh kaum muslimin, maka hak bagi kaum muslimin untuk membunuhnya. Maka karena wakaf sifatnya adalah tetap, bila dia mati, maka dia tidak mendapatkan apapun dari wakaf. Maka ini tidak dibolehkan. Wa kanisatin, dan begitu juga tempat ibadahnya orang Nasrani, ini tidak dibolehkan karena bukan untuk ketaatan kepada Allah, di mana di sana ada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wa naskhi at-taurati, dan penggandaan kitab Taurat, yaitu kitab sucinya pemeluk agama Yahudi. Wal injiri, dan penggandaan kitab Injil, kitab sucinya umat Nasrani. Begitu juga wa kutubi zandaqatin, penggandaan buku-buku zindiq. Ya, umpamanya dia mengatakan saya wakafkan gedung ini tujuannya untuk mengkopi atau menggandakan atau mencetak buku tentang liberal, pokoknya, ya, maka wakafnya batal karena ini untuk perbuatan dosa, tidak boleh. Wa kazal wasiyatu, begitu juga tidak boleh wasiat untuk hal-hal yang sifatnya adalah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa beda wakaf dengan wasiat? Kalau wasiat berlakunya setelah yang berwasiat wafat, dia mengatakan kalau saya wafat, gedung dan tanah ini, ya, menjadi milik untuk kebaikan dakwah, untuk kebaikan masjid yang ada di kampung ini, umpamanya, ya. Maka lagi dia masih hidup, statusnya tidak. Tapi setelah dia wafat, baru dieksekusi, manfaat hasil dari keuntungan atau hasil dari tanah dan gedung tadi diberikan untuk pengoperasional masjid yang dijantakannya. Ya. Kemudian wasiat, kalau wakaf boleh keseluruhan harta, kalau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Anda tadi yang mengatakan tanah dan gedung ini aku wasiatkan, ya, maka ternyata dilihat tanah dan gedung ini lebih dari sepertiga hartanya, dinilai tanah dan gedung Anda harganya 10 miliar rupiah umpamanya, kekayaannya yang lain cuma ada sisanya 5 miliar, berarti ini 2/3, tidak boleh. Yang boleh hanya sepertiga. Dihitunglah umpamanya 5 tambah 5 miliar tambah 10 miliar menjadi 15, yang boleh diambilkan hanya 5 miliar dari gedung itu. Umpamanya dinilai 10 miliar berarti 50%. 50% dari gedung itu, hasil 50% dari gedung tersebut diberikanlah kepada termaslahat wasiat atau tadi dia mengatakan masjid di kampung ini. Wal waqfu ala nafsihi, dan juga tidak boleh dia mewakafkan untuk dirinya. Dia mengatakan tanah dan rumah ini aku wakafkan untuk manfaat diriku. Ya, berarti enggak ada guna, karena memang diwakafkan tidak diwakafkan ini memang untuk Anda kan. Maka karena itu mazhab mazhab seperti yang dijelaskan oleh mu'alif ini tidak sah. Ya, diwakafkan tidak diwakafkan keuntungannya kan milik Anda. Ya, maka ini sifatnya tidak sah. Wa yushtaratu fi ghairil masjidi wa nahwihi, disyaratkan pada selain masjid dan semisalnya, ayyakuna ala muayyanin yamlik, bahwa untuk sesuatu yang tertentu yang dia bisa memiliki. Kalau dia mengatakan aku wakafkan gedung ini untuk sesuatu, ya, untuk malaikat Jibril umpamanya, karena dia mengatakan Jibril sangat berjasa bagi manusia, dengan adanya Jibril wahyu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wajalla melalui Jibril, ya, maka atas dasar jasa beliau saya ingin balas gedung ini, ya, saya wakafkan untuk Jibril alaihi salam. Jibril memang muayyan tertentu, tertentu makhluknya, ya, akan tetapi Jibril tidak memiliki, maka ini tidak sah. Begitu juga kalau dia mewakafkan untuk hewan, dia mengatakan aku wakafkan ini untuk sapiku yang ini, sapiku yang ini, maka tidak boleh. Kecuali dia mengatakan untuk sapi zakat. Ya, untuk sapi zakat berarti hasilnya untuk membeli rumput sehingga sapi-sapi yang diterima dari zakat sebelum dibagikan mendapatkan pakan yang cukup sampai dibagikan kepada para mustahiknya. Wa hamlin, dan juga tidak sah wakaf untuk janin yang masih di perut induknya. Dia mengatakan istrinya sedang hamil, ini rumah ini aku wakafkan untuk janin yang ada di perut istriku. Maka ini tidak sah karena janinnya tidak memiliki. Wa qabrin, dan begitu juga untuk kuburan X, karena dia tidak memiliki. La qabuluhu, tidak disyarat, akan tetapi tidak disyaratkan ada qabul. Tadi hanya ijab. Maka dalam wakaf cukup ijab saja. Cukup seseorang mengatakan saya wakafkan gedung ini untuk pentingan ini, dia jelaskan. Cukup. Walaupun tidak ada qabul, ya saya terima ya. Kalau dia mengatakan saya wakafkan untuk fakir miskin di keluarga besarku, umpamanya dari kakekku yang ketiga sampai kapan pun juga selamanya, selama gedung masih ada, ya, hasil manfaat dari gedung tersebut, keuntungan dari gedung tersebut aku wakafkan untuk fakir miskin dari keluarga besarku, dari kakekku yang ketiga umpamanya, ya, bagaimana mereka mengatakan ya kami terima, mereka jumlahnya banyak, kadang ada yang bisa dihubungi, ada yang tidak bisa dihubungi, ya, maka tidak disyaratkan ada qabul, berbeda dengan akad muamalat yang lain, ada ijab, ada qabul. Anda menjual, dia beli, ya mengatakan saya beli ya, ya saya jual. Tak ada ijab kabul. Saya jual ini, ya sudah saya beli. Itu namanya ijab kabul. Wala ikhrajuhu an yadihi. Ya. Dan tidak disyaratkan wakaf tersebut dikeluarkan dari tangannya. Ya. Walaupun gedung tadi masih dalam penguasaannya, belum balik nama, bila dia sudah mewakafkan, dengan mengikrarkan, dengan menyebutkan, dengan mengatakan, dengan melakukan ijab, maka sudah berlaku hukum wakaf dan belum menjadi, dan sudah tidak ada hak dia di atas objek yang dia wakafkan tadi. Berbeda dengan hibah dan sedekah. Kalau uang masih di kantongnya, dia berniat ini terdalam dompetnya. Saya nanti mau sedekah untuk sekulan 1 juta rupiah. Saya tahu kondisi dia dalam masa pandemi ini sangat sulit. Dia di PHK. Ya. Sudah dapat pahala betul. Tapi kemudian dia bertemu dengan si fulan ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, walaupun si fulan di PHK, ternyata ya kehidupannya masih berjalan normal, masih ada aset-asetnya yang menghasilkan, dan demikian uang 1 juta tadi tak keluar dari dompetnya. Apakah sedekahnya terjadi? Jawabannya tidak. Sudah dapat pahalakah dia? Semoga sudah dapat pahala niat baiknya tadi. Tapi kalau wakaf, walaupun masih di dompetnya, ya, dia mengatakan, ini uang 2 juta ini aku wakafkan, ya, dengan wakaf, ya, berdasarkan pendapat yang membolehkan, ya, mewakafkan uang, aku wakafkan dengan tujuannya untuk membantu kaum muslimin, para pedagang kecil, pedagang kecil di kampung sini, yang mereka pemasukannya, modalnya kecil, dan pas-pasan untuk biaya hidupnya, atau bahkan kurang untuk biaya hidupnya, laba dari penjualannya. Walaupun masih di kantongnya, yang 2 juta tadi masih dipegangnya, ini statusnya sudah keluar dari kepemilikannya, haram dia gunakan satu lembar pun untuk kepentingan selain yang dia ikrarkan tadi. Ya. Alhamdulillah kita selesai membahas persyaratan, dan nanti kita akan jelaskan beberapa fasal yang berkaitan dengan masih dengan wakaf, baik mengenai nazir dan persyaratan-persyaratan wakif, dan selanjutnya insyaallah ta'ala. Nah, jazakumullah khair, alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, beberapa persyaratan dan juga poin dalam pembahasan wakaf sudah dijelaskan secara terperinci oleh Ustaz, dan langsung kita memberikan kesempatan dan membuka sesi soal jawab dalam pembahasan di pagi ini. Silakan Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543. Kemudian untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari hamba Allah di Magetan. Oh iya, silakan Umu di Magetan. Fadhol. Ini suami saya itu punya CV. Terus suami saya sekarang berhenti menjadi kontraktor, tetapi CV-nya itu dipinjam oleh seseorang. Seseorang itu mendapat proyek dengan cara menyuap. Terus suami saya itu kan karena CV-nya dipinjam, dia mendapat fee atau mendapat sewa dari CV itu. Uang yang diterima oleh suami saya itu halal atau haram, Ustaz? Uang yang diterimanya halal, Ibu, tapi suami haram. Anda dapat dosa atas perbuatan dosa orang tersebut. Karena dia berbuat dosa atas nama CV suami Anda. Jelas, Ibu. Sama juga dengan di dunia, bila CV itu bermasalah, terjadi sesuatu hal yang di luar keinginan, seperti terjadi penipuan dari oknum-oknum di CV, di kontraktor tadi, ke temannya tadi, yang akan dituntut oleh pihak kepolisian yang akan diajukan tentu bukan kontraktor saja, tapi pemilik CV atau suami Anda. Ya. Dan dalam hukum syariatnya, ya, setiap perbuatan dosa dari orang tadi, ya, dia melakukan rishwah untuk mendapatkan proyek, suami Anda pun terkena dosanya. Maka harusnya ketika dia membantu saudara temannya tadi untuk mendapatkan proyek atas nama CV-nya, dia harus buat hitam di atas putih temannya tadi, ya, tidak boleh melakukan A, B, C, D. Bilang, kau lakukan hal ini, aku akan cabut, ya, aku akan batalkan sepihak kontrak yang telah kau buat dengan pihak ketiga. Wallahu'alam. Namsa jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fik. Demikian pendengar kita, Umu di Magetan. Semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fik, Umu. Kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ya, dengan Mbak Amla di Makassar. Di Makassar, Pak ya. Baik. Ya. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, ini Ustaz, ini saya mau tanyakan, ini kan ada salah satu pekerjaan di mana ini saya bertindak sebagai mitra. Gitu, saya bekerjanya itu sebagai kurir. Jadi saya mendapat upah itu dari dihitung sesuai jaraknya, jauh dekatnya. Tapi ini saya ketika membeli barang di supermarket atau di toko ini, ada estimasi waktu yang diberikan untuk lihat pemesannya itu selama 45 menit. Apabila 45 menit lebih itu, maka pihak pemesan akan dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000. Lewat lagi 45 menit ditambahkan lagi. Itu bagaimana hukumnya itu? Wan itu, Ustaz, apakah itu halal atau bagaimana? Enggak paham saya. Coba ulangi pelan-pelan. Ya, ini Ustaz, ini kan ada pekerjaan sebagai mitra kurir. Jadi sebagai kurir begitu. Ya, dia kurir ini jadi pihak memesan memakai aplikasi, dia memesan untuk dibelikan barang di supermarket atau di toko-toko. Bentar. Dia buka aplikasinya, dia mengatakan, belikan saya umpamanya sayur singkong, daun singkong. Sayur ini, kemudian itu, kemudian keju, kemudian ikan, segala macam dia tuliskan di situ, begitu? Iya, betul, Ustaz. Uangnya pakai uang siapa? Uang yang pemesan atau uang kurir ini terlebih dahulu belanjanya? Uang kurir, Ustaz. Nanti kurir akan menagihkan uang yang dipinjamkannya dengan fee. Begitu kan ya? Dengan biaya jasa sekalian. Ini hukumnya haram. Oh, enggak apa-apa kalau ada biaya tambahan sedikit, Ustaz. Karena kalau lewat 45 menit ada biaya tambahannya, enggak apa-apa. Ini dari hukum asalnya, pada dasarnya transaksi ini haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal, kalau tidak halal berarti artinya haram. Menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Di sini ada jual beli jasa. Ya. Dan digabungkan dengan akad pinjaman. Pinjamannya di mana? Di mana si kurir meminjamkan uang untuk si yang memesan. Berarti ada akad pinjam-pinjam uang. Dan nanti yang peminjam selain membayar uang pembelian barang, dia juga membayar uang jasa. Dan ini jual beli jasa namanya. Dan Rasulullah telah melarang seperti ini. Maka harusnya ketika dia mau memesan, Anda katakan, pihak aplikasi mengatakan, tidak akan kami belikan sebelum uang Anda transfer. Kalau memakai uang yang memesan, uang konsumen atau klien yang memesan, maka ini tidak ada pinjam meminjam, ini adanya akad wakalah, dan Anda minta upah, ini boleh. Wakalah bil ujroh, boleh. Oh, ya, tapi itu Ustaz Kang, itu ada dia akadnya juga antara pihak perusahaan ini dengan pihak pemesan. Apabila melampaui batas 45 menit itu akan dikenakan biaya tambahan. Umpamanya saya kan awalnya cuma dapat biaya sebagai kurir itu 20.000. Jadi Ketika saya berbelanja itu lewat dari 45 menit, maka pihak pemesan membayar sebanyak 30 ribu. Karena ada kelebihan waktu, itu akad begitu, tidak apa-apa ya Ustaz? Ini dari awalnya akadnya sudah haram, apalagi ada tambahan segoror seperti tadi. Oh iya iya iya, oke oke iya iya Ustaz, iya iya. Jadinya sudah okay. Unsur haram nas Nabi, kemudian ada lagi unsur goror di sini. Oh iya iya, makasih banyak Ustaz, iya iya Ustaz. Baik, ya, Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khair pendengar kita di Makassar dan pemirsa di Makassar dari pertanyaan, dan semoga jawaban yang disampaikan Ustaz bermanfaat dan menjadi pencerahan yang bermanfaat tentunya dalam apa yang ditanyakan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga, masih di via telepon, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Silakan, akhi. Afan Ustaz, saya ingin menanyakan tentang masalah warisan. Ya. Di sini ana memiliki dua orang tua, di mana orang tua ana sudah bercerai pada tahun 98. Dan pada tahun 2019 ibu ana meninggal dunia, meninggalkan rumah. Namanya siapa ibunya, bapak yang meninggal? Ibu ana Ida Asmanidar. Ibu ana ya? Ida, ibu Ida. Ah, baik. Ibu Ida meninggal dunia 2019 dan meninggalkan 3 anak lelaki dan 1 perempuan. Saat itu suami masih ada, dia bersuami lagi atau tidak? Qadarullah, terputus sambungan teleponnya, mohon maaf. Dan akhi yang ada di Bekasi, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan anda atau anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Sulawesi Ustaz. Silakan, Pak. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini Ustaz. Si Fulan dan si Fulana menikah tahun 2009. Tahun 99, tahun 1999 menikah. Terus meninggal, perempuannya meninggal. Halo? Iya. Perempuannya meninggal tahun 2021. Ada harta yang sebuah rumah itu yang mau diwakafkan Ustaz. Ada sebuah rumah yang mau diwakafkan. Bagaimana Bukan cuma-cuman itu saja yang ada. Di luar Sulawesi itu ada dia punya rumah dan ada sebidang tanah. Tapi yang diwasiatkan ini, yang meninggal ini, dia punya rumah itu menjadikan rumah tapi Ustaz. Bagaimana itu penjelasan Ustaz? Si Fulana ini ketika dia wafat, sebelum dia wafat dia berwasiat. Iya iya Ustaz. Ya, bahwa rumah ini dan itu rumah milik pribadinya. Iya Ustaz. Dan nilainya berapa persen dari keseluruhan hartanya? Oh, saya tidak bisa menghitung. Saya tidak bisa menghitung nilai keseluruhannya Ustaz, karena yang ada rumahnya di luar Sulawesi itu, ada juga sebidang tanahnya yang di luar Sulawesi juga. Kalau yang ya, di Sulawesi ini, hartanya itu baik berbentuk tanah dan rumah ataupun uang tunai ataupun perniagaan atau lain-lainnya dihitung hartanya. Ya. Kemudian dipersentasekan dari rumah dan tanah yang diwasiatkannya untuk rumah tahfiz tadi. Kalau lebih dari sepertiga keseluruhan hartanya, yang hanya boleh diberikan hanya sepertiga dari rumah tadi. Sepertiga dari keseluruhan harta dari rumah tersebut. Yang kalau umumnya kurang, boleh wasiat itu ditunaikan. Ustaz, ya, dia sampai kecuali ahli warisnya menyetujui. Dia mewakafkan untuk rumah tapi itu rumahnya Ustaz begitu. Jadi wasiat atau wakaf? dia mau wakafkan untuk rumah tahfiz itu rumahnya, Ustaz. Apa yang dia ucapkan sebelum meninggal, apa yang dia ucapkan? Sebelum dia meninggal dia katakan bahwa rumah saya ini saya mewakafkan untuk rumah tahfiz. Dan dia masih tinggal di situ. Tidak, Ustaz, dia kan tinggal di luar Sulawesi. Rumah itu di Sulawesi. Dia mengatakan hal demikian. Iya, kalau begitu jadi wakaf. Oh, kalau begitu maka, jadi wakaf, Ustaz. Ya? Di wakaf. Maka diuruskanlah surat-surat wakafnya agar biar menjadi berguna untuk yang mewakafkan dan tidak kemudian di apa umpamanya digerogoti atau diambil alih oleh ahli warisnya. Kan kebetulan dia itu tidak punya turunan. Ahli waris kan tidak mesti turunan. Iya Ustaz, mengerti Ustaz. Jadi apa namanya, bagaimana Ustaz kalau suaminya misalnya tidak setuju untuk itu, padahal sudah disampaikan itu kata-kata itu disampaikan pada saat suaminya masih ada juga, Ustaz. Tidak ada bukti tertulis? Tidak ada, Ustaz, tidak ada. Kalau tidak ada bukti tertulis, suaminya bisa membatalkan itu secara legal, tetapi dia natan kepada Allah, dia yakin dia berdosa. Oh iya Ustaz. Dia mengambil wakaf. Iya betul Ustaz. Jadi ya, kita ini sementara suaminya silakan melakukan itu. Suaminya silakan melakukan itu kalau dia siap mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia seorang muslim yang baik, takut akan Allah, dia tentu tidak akan berani. Malah seharusnya andai pun baru terdengar oleh dia istrinya akan mewakafkan, dia mengatakan sekarang karena tidak ada bukti tentu tidak bisa diurus surat wakafnya. Ya udah, saya sebagai ahli warisnya saya mewakafkan atas nama istri saya. Ya. Wallahu a'lam. Terus baik. Kalau begini Ustaz, misalnya dia tidak mau itu kan harta warisnya semua itu kan harus dibagi dua Ustaz ya. Kenapa dibagi dua? Harta waris antara dia suami istri dua. Ustaz. Ya? Untuk si suami seperdua. Iya Ustaz, untuk istri seperdua juga Ustaz ya. Istri kan sudah meninggal. Iya Ustaz, ya, Ustaz. Yang akan dibagikan harta si istri. Iya Ustaz. Harta suami enggak dibagi lah, dia masih hidup. Oh iya Ustaz, iya Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pendengar kita yang ada di Sulawesi, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Pendengar kita yang ada di Sulawesi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Ahmad dari Cirebon. Pak Ahmad, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau minta info rekomendasi pondok atau Pak Mahad tempat tinggal di daerah Jakarta Pusat, Ustaz. Untuk informasi ini bisa secara langsung di line informasi Radio Roja, Pak ya, di 021-823-3661. Bapak bisa komunikasikan dengan staff dan kru Radio Roja di 021-823-3661. Baik, jazakumullah khair Pak Ahmad. Kita berikan kesempatan yang berikutnya untuk pertanyaan secara khusus tentang bab muamalah. Dan pagi ini kita bahas bab wakaf. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab wakaf, kita angkat kembali via telepon. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Taufik Riau, Pak. Pak Taufik di Riau, silahkan Pak pertanyaannya. Kita kemarin sudah tekan kontrak sama pengembang. Jadi setelah saya tekan, baru saya baca kontraknya ada denda keterlambatan apabila pekerjaan tidak selesai akibat kelalaian kontraktor gitu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz, dukungan, Ustaz? Boleh. Karena ini bukan denda keterlambatan atas utang uang, akan tetapi keterlambatan dia dalam pekerjaan. Sama juga, Anda terlambat masuk kerja di perusahaan, lalu diberikan denda dalam bentuk potongan gaji, ya boleh. Ini juga terlambat dia bekerja dalam waktu yang ditentukan, diberikan denda dalam bentuk potongan haknya dia. Ini penalti yang dibolehkan. Terima kasih, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Baik, kita sapa kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Pak Mukhtar di Riau, Pak. Pak Mukhtar di Riau, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Ini masalah wakaf itu, apakah yang dimaksud wakaf itu artinya berhenti yang tidak boleh bergerak lagi atau bagaimana itu, Ustaz? Kemudian kalau kita mewakafkan kepada sebuah lembaga, yang lembaga semacam ormas atau partai yang jelas memecah belah dinul Islam, apakah itu masih juga termasuk ibadah yang akan diterima oleh Allah atau yang menjadi maksiat yang akan diazab oleh Allah, Ustaz? Ya, pertama, wakaf memang berarti dari hasar berhenti. Ya, hubungannya dengan definisi terminologi istilah syar'i bahwa bila seorang berwakaf maka keluar aset tersebut dari kepemilikannya dan berhenti menjadi miliknya, menjadi untuk Allah Azza wa Jal. Dan persyaratan wakaf karena dia untuk Allah, mencari kedekatan diri kepada Allah. Kalau dalam kasus dia memberikan untuk satu komunitas atau organisasi yang tidak untuk kedekatan kepada Allah, maka wakafnya batal, tidak sah. Seperti dia berikan umpamanya untuk organisasi yang tidak ada kebajikannya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau organisasinya seperti umpamanya komunitas perkumpulan di mana mereka di sana diajarkan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, komunitas pengajian atau komunitas dakwah, ya, maka ini bagian dari wakaf. Tapi bila untuk komunitas tersebut atau kumpulan tersebut adalah mereka walaupun tidak berbuat maksiat kepada Allah, tetapi hanya sekedar ngumpul-ngumpul bicara tentang masalah dunia dan segala macam, maka ini wakafnya batal, tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat suatu wakaf, karena wakaf kalau untuk sebuah institusi sifatnya haruslah bir untuk kebajikan. Apakah akan menjadi sebuah dosa? Wallahu a'lam, kalau dia tahu untuk memang kegiatan utama dari komunitas tersebut adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jal, iya, dia akan mendapat dosa atas perbuatannya tersebut karena dia tolong-menolong dalam bentuk memberikan finansial, menyokong, mensupport dalam sisi keuangan orang-orang tersebut untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka termasuk dosa tolong-menolong atas perbuatan dosa dan melanggar tentuan Allah Azza wa Jal. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak yang ada di Riau, barakallahu fik. Baik, kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana keabsahan atau apakah diperbolehkan bagi sebuah lembaga dalam mencantumkan iuran pendidikan dengan menulis wakaf lemari, wakaf ranjang dengan nilai tertentu? Apakah ini bisa dikatakan wakaf dalam pendidikan? Jazakallahu khair, Ustaz. Allahu barik fik. Tapi masalahnya di dunia pendidikan tentu sifatnya mengikat. Kalau tidak Anda berwakaf, tentu anak Anda tidak diterima di sekolah tersebut, pesantren tersebut. Ini di sini masalah muncul. Tapi Kalau sifatnya bagi yang berwakaf silakan, bagi yang tidak, tidak ada masalah, bawa ember, bawa lemari dan peralatan dari rumah sendiri boleh. Seperti itu, kalau seperti itu tidak ada masalah. Ya melalui dan ya wakaf tidak boleh dipaksa namun. Karena illa antakuna tijaratan antara diminkum. Orang melakukan sesuatu dengan keredoannya. Bila pihak pesantren mensyaratkan bila barang-barang ini nanti harus menjadi wakaf, maka itu tidak boleh. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban yang penjelasannya. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir maksud sekolah itu wakaf, bukan wakaf secara terminologi. Nah, silakan Ustaz dijelaskan kembali, fadhol. Ya, saya khawatir maksud mereka bukan wakaf secara terminologi, tapi maksud mereka ini tidak bisa dibawa ambil lagi oleh orang tuanya. Ya. Nah. Seperti itu mungkin maksud pernyataan wakaf tersebut bukan wakaf secara istilah dalam masalah fikih. Ya, taib. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya sebagai tambahan penjelasan dari Ustaz, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan disampaikan, kami dua bersaudara meminjam uang di bank konvensional, Ustaz. Dari uang itu, ibu kami ikut meminjam juga, dan sekarang ibu meninggal dunia. Kami berdua bertanggung jawab untuk membayar hutang ibu itu. Apakah almarhumah masih ada beban hutang, Ustaz? Jazakallah khair. Yang meminjam kepada bank itu berdua kan Anda. Maka dosa ribanya Anda yang menanggung di dunia dan di akhirat. Maka Anda sebelumnya Anda melakukan tidak tahu bahwa itu adalah riba. Sekarang tahu, maka hari ini juga Anda tutup transaksi riba tersebut tentu dengan Anda bayar pokok dari pinjaman tadi. Adapun orang tua Anda, dia pinjam uang kepada Anda, bukan kepada pihak bank. Ya, dengan demikian tergantung kalau Anda maafkan ibu Anda selesai. Kalau tidak Anda maafkan, tinggal diambil dari warisan si ibu untuk menutup utang ibu kepada Anda berdua dahulu. Wallahu'alam, sisanya baru dibagi waris. Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian akhi, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, 10 tahun yang lalu kami mewakafkan sebidang tanah untuk tahfidzul Quran kepada lembaga. Kadarullah, ternyata saat itu lembaga memiliki kendala internal yang kami tidak ketahui. Hingga saat ini rumah tahfidz tersebut tidak ada upaya untuk dibangun. Bolehkah dialihkan wakaf tersebut, Ustaz? Sedangkan sudah kami serah terimakan dengan lembaga yang pertama di KUA. Boleh, tinggal Anda datang kepada pihak KUA mencabut penyerahan nazir tadi. Ya, atau pihak KUA yang membatalkan status lembaga pertama, yayasan pertama sebagai nazir karena mereka tidak amanah, tidak memanfaatkannya sesuai dengan tujuan dari si wakif. Ya, dan boleh juga si wakif mencari yayasan lain yang bisa melanjutkan amanah wakafnya tersebut. Wallahu'alam. Nah, jazakumullah khair wa barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bandung. Saya dua bersaudara perempuan semua, Ustaz. Bagaimanakah persentase dari hak waris kami? Apakah dibagi antara dua anak perempuan? Sedangkan ayah punya 3 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Ya, demikian Ustaz. Wallahualam, ini tak jelas pertanyaannya. Seorang wafat, dia punya 2 anak perempuan. Istrinya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal Ustaz. Istri dari yang meninggal ini. Baik, mohon maaf Ustaz, kami revisi, kami ralat kembali pertanyaan. Ya, 2 saudara perempuan dan ibunya yang masih hidup, artinya istri dari suami. Sedangkan suami atau yang meninggal ini memiliki adik, yaitu laki-laki dan perempuan, Ustaz. bagaimanakah persentase pembagian? Bapak ibu dan suami sudah meninggal? Iya, suaminya meninggal dan istrinya masih ada dengan dua Bapak putrinya. Dari suami yang meninggal masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, Ustaz. Bapak ibunya? Iya. Ya. Berarti di sini hanya ada istri dapat 1/8. 6. Ah, dua anak perempuan dapat 2/3. 6. Ya, berarti dibagi 24. 1/8 bagi 24, 3/24 untuk istri. Kemudian untuk anak perempuan mendapatkan 16/24. Berarti ada sisa 5/24. 5/24 ini untuk saudara laki-laki yang meninggal dan perempuan, 1/2. Dua bagian untuk saudara laki-laki, 1 bagian untuk saudari perempuan. Nah, alhamdulillah. Cukup jelas demikian pendengar yang bertanya. Hamba Allah di Bandung, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dalam pesan di pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika seorang yang sudah mewakafkan tanahnya, lalu kemudian setelah wafat dipersengketakan oleh anak-anaknya, Ustaz, bagaimanakah solusi yang terbaik untuk mendamaikan perkara ini? Jazakallah khair. Wallahu a'lam, bila tidak tercatat secara resmi dan tidak ada bukti-bukti yang akan wakaf, ya itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Mendamaikannya, ingatkan masing-masing mereka akan azab Allah karena mereka mengambil hak Allah, di mana orang tuanya sudah mewakafkan untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian anak-anaknya merampas hak Allah. Kalau saja dia merampas hak manusia, ya, sanksinya berat dari manusia itu, apalagi ini dari pencipta manusia yang dia rampas. Ya, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bila kita ingin berbuat baik, ajarkan anak dan istri kita sehingga mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka tetap dalam bersetegang dalam merampas hak wakaf ini, tentu seorang orang tua nanti melihat di akhirat bagaimana Allah siksa anaknya karena dia merampas wakaf yang sudah menjadi hak Allah, bukan menjadi hak ibunya lagi. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair wa barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum kami terima dari telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini sudah ada wakaf uang, Ustaz, yang menjadi pertanyaan, apakah disyaratkan untuk mengetahui, apakah diperbolehkan wakaf uang tersebut, dan apakah disyaratkan untuk mengetahui ke arah mana tujuan wakaf uang itu akan disalurkan, dan berikutnya apakah boleh diangsur sesuai dengan kemampuan untuk mencapai jumlah tertentu, Ustaz? Jazakallah khair. Wakaf uang, mayoritas para ulama mengatakan tidak sah, batal. Tetapi apakah dia tidak dapat pahala? Dapat, tapi pahalanya bukan pahala sedekah yang mengalir selama-lamanya, hanya sedekah biasa. Ya, karena uang habis dengan dipakai. Menurut sebagian para ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, menurut beliau, wakaf uang boleh bila difungsikan, ya, untuk dalam bentuk pinjaman. Berarti uang itu tidak akan habis. Ya, akan tetapi kalau bentuk rupiah, tidak akan habis fisiknya memang, tapi akan habis nilainya termakan inflasi. Andai seseorang berwakaf di tahun 71 umpamanya, tahun 70, sebanyak umpamanya 300 atau 100 ribu rupiah, di waktu itu mungkin nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Ya, 300-100 ribu rupiah, mungkin lebih 10 juta rupiah di waktu itu. Kemudian dia wakafkan, sekarang 10 ribu rupiah hanya dapat gorengan. Ya, maka bila Anda ingin berwakaf uang, sebaiknya jangan uang yang Anda wakafkan, emas. Kalau emas, mau tahun berapapun, dari masa Rasulullah SAW, satu ekor kambing dapat dengan satu dinar 4,25 gram emas kambing kurban. Dalam hadis Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariqi, sampai sekarang 1400 tahun berlalu, Anda beli kambing kurban masih dapat dengan 4,25 gram emas. Ya. Berarti wakaf Anda tidak akan habis. Anda wakafkan umpama emas sebanyak 100 gram. Apa syarat wakaf Anda? Yaitu ini boleh dipecah 100 gram ini ada sebanyak umpamanya 100 keping. Boleh dipinjamkan kepada para du'afa untuk kepentingan mereka, baik kepentingan konsumtif ataupun produktif yang sifatnya untuk kebajikan kepada Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah. Kalau dia ingin beli yang haram, beli rokok, beli atau yang haram, ya, dia pinjam uang itu, maka tidak boleh. Ya, ya umumnya ketika wafat, dia ketika dia masih hidup, 100 gram tadi dia wakafkan. Dia beritahukan kaum muslimin, kaum du'afa yang butuh pinjaman dan dia lihat kepentingannya. Umpamanya ini usaha kecil-kecilannya ingin dikembangkan. Butuh senilai 4 gram emas. Dipinjamkan 4 keping. Nanti dibayar lagi. Ya, berarti tidak habis. Seperti ini yang dijelaskan oleh para ulama, seperti perkataan Syekh Ibnu Taimiyah tadi. Dan pertanyaan kedua, apakah wajib harus diketahui untuk apa? Ya iya. Karena wakaf untuk jihadul bir, jihad, untuk ya institusi seperti yang dijelaskan oleh mu'alif tadi, haruslah untuk kebajikan. Bila dia lakukan untuk yang mubah, untuk sarana olahraga umpamanya, sifatnya mubah, ya, tentu wakafnya tidak sah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Yang menjadi ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh pemirsa dan pendengar kita. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya di line telepon atau satu penelpon terakhir di 0218236543. Halo. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Umu. Ya, Ustaz, ada seorang ibu memiliki seorang anak perempuan yang bekerja di pemerintahan, dia selalu mengajukan proposal untuk contohnya pembangunan masjid, orang-orang yang terkena musibah. Apakah anak itu mendapat pahala atau bagaimana menurut Syarif Islam? Mohon nasihat tetap dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difahami Ustaz pertanyaannya? Iya, baik. Seseorang yang bekerja di perusahaan negara suka mengajukan, Seth. Atau ketika ada bencana dan kemudian ada kebutuhan terkait dengan lembaga sosial, dia mengajukan untuk pengucuran dana dalam membantu kegiatan tersebut. Apakah pengajuannya ini dapat juga didapatkan nilai pahala dari sisi pengajuannya, Seth? Jazakallah khair. Mengajukan ke siapa? Ke perusahaannya, Seth. Perusahaannya, ya, ya boleh tentu, ya, tapi tentu dalam hal ini negara punya aturan, harus diserahkan dari oleh keperusahaannya, dia hanya mengajukan proposal bukan atas nama pribadi kepada dia di perusahaan menyerahkan itu tidak boleh, harus atas nama yayasan, dan yayasan tersebut diakui oleh negara, dibenarkan untuk melakukan mengumpulkan dana untuk bantuan bencana. Dan dinyatakan oleh negara mereka berhak mengkolek, mengumpulkan dan menyalurkan untuk yang pihak musibah tadi. Taib, dan dia itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jal sebagai menyambung sebuah kebajikan terjadi. Taib, barakallahu fiik dan jazakallahu khair atas jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar kita yang bertanya. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di pagi ini, Ustaz, sebagai ikhtitam dan kesimpulan, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, semoga masing-masing kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mentaatinya dengan menentukan sebagian harta kita sebagai manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat atas sebagian harta tadi yang kita sisihkan untuk kebajikan manusia sampai kapanpun juga. Ini yang dimakan dengan wakaf yang semua sahabat Nabi SAW umumnya mereka memiliki wakaf tersendiri. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.